Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. Bayadihi Allah fala mudilla lah wa mayudlil fala hatiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita pelajari bab yang ke-206. Qala rahimahullah babu fadli sholati duha wa bayani aqalliha wa aktariha wa awsatiha wal hasi alal muhafid alaiha. Bab keutamaan sholat duha dan penjelasan jumlah minimal rakaatnya dan jumlah maksimalnya serta pertengahannya dan anjuran untuk menjaga sholat duha. Nah, disebut sholat duha ini karena terkait dengan waktu pelaksanaannya, yakni pada waktu duha dimulai dari matahari telah meninggi seukuran satu tombak setelah terbitnya sampai sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat, sebelum masuknya waktu duhur. Taib. Hadis yang ke-1140. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi siyami thalathati ayyamin kulli shahrin wa ra'atil duha wa an utira qabla an arkuda. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, untuk puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Melaksanakan 2 rakaat sholat duha dan witir sebelum aku tidur. Hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wal itar qabla naum innama yustahabbu lima la yasiku bil istiqabi akhir al-lail. Fa in wasiqa fa akhirul laili afdal. Witir sebelum tidur hanya disunahkan bagi yang kurang mantap atau tidak yakin bisa bangun di akhir malam. Tapi kalau orang itu merasa mantap untuk bisa bangun, maka pelaksanaan sholat witir di akhir malam lebih afdol. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menasihatkan beberapa perkara secara khusus untuk sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, tetapi berlaku umum untuk semua umat beliau. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Dalam 1 bulan itu ada puasa sunnahnya 3 hari, terserah mau berturut-turut atau pisah-pisah. Dan yang afdal dilakukan pada hari-hari putih, ayyamul bid, yakni tanggal 13, 14, dan 15 menurut perhitungan kalender Hijriah. Misalkan kalau bulan Muharram, tanggal 13 Muharram, tanggal 14 Muharram, dan tanggal 15 Muharram, ya. Jadi perhitungannya adalah disesuaikan dengan perhitungan kalender Hijriah. Tapi seandainya tidak dilakukan pada hari-hari putih, ayyamul bid, maka jawaz, boleh. Tanggal 1 puasa, tanggal 15 puasa, tanggal 28 puasa, tidak masalah. Yang penting 3 hari. Pisah-pisah-pisah, bisa berturut-turut, tapi yang afdal tadi dipilih pada 3 hari ayyamul bid, tanggal 13, 14, dan 15 menurut perhitungan kalender Hijriah. Wasiat yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Naam, dan ini merupakan jumlah rakaat sholat duha yang paling sedikit, 2 rakaat. Sholat duha itu genap, ya. Kalau sholat witir ganjil, waktu pelaksanaannya sejak matahari telah meninggi seukuran 1 tombak setelah terbitnya sampai sebelum zawal. Nah, mana yang bisa kita lakukan dari kesempatan tersebut, maka kita laksanakan. Kalau sempatnya adalah sepagi mungkin, maka diperbolehkan. Yang penting matahari sudah terbit dan telah meninggi 1 tombak. Kalau langsung pada subuh sebelum terbit matahari, tak boleh, belum masuk waktunya. Kalau sempatnya menjelang zuhur, yang tak masalah. Yang ketiga wasiatnya ialah witir sebelum tidur, seperti yang telah dijelaskan tadi. Ini disunahkan bagi yang merasa tidak mampu bangun di akhir malam, mungkin karena kecapean, kelelahan atau kurang enak badan ya, maka disunahkan di awal malam sebelum tidur. Tapi kalau kondisinya fit, merasa yakin bisa bangun, maka pelaksanaan sholat witir lebih afdol di akhir malam. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Disunahkan bagi kita untuk saling berwasiat ala ta'at wa fi'lil khairat, untuk amalan-amalan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik. Saling mengingatkan, saling menasihati ya. Karena terkadang orang itu sudah ngerti tetapi lupa, lalai, sehingga perlu diingatkan. Kadang keluar malasnya, sehingga perlu diingatkan. Nah, saling mengingatkan. Misalkan melalui pesan-pesan WhatsApp atau yang semisalnya, boleh ya. Nah, sekedar mengingatkan ya. Naam. Sholat witir sebelum tidur ya. Tapi kalau sanggup bangun ya, nanti kepada teman-temannya ya. Naam. Baik. Hadis berikutnya yang ke 1141. Qala rahimahullah wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah fakullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wajib min dalik ra'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap pagi persendian-persendian kalian bisa bernilai sedekah. Setiap bacaan tasbih bernilai sedekah. Setiap bacaan tahmid bernilai sedekah. Setiap bacaan tahlil bernilai sedekah. Setiap bacaan takbir bernilai sedekah. Mengajak orang berbuat baik bernilai sedekah. Mencegah kemungkaran bernilai sedekah. Semua itu sudah tercukupi dengan dua rakaat sholat duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan sholat duha. Hanya dua rakaat sholat duha kita bisa mendapatkan sedekah-sedekah yang biasa dilakukan oleh persendian dan anggota badan kita semua. Nah, masya Allah, luar biasa ya. Cuma dua rakaat dan waktunya sangat longgar, sesempatnya ya. Yang penting matahari sudah meninggi satu tombak setelah terbitnya dan sebelum masuk sholat duhur ya. Dua rakaat saja kalau rutin bagus. Setiap hari berarti kita telah bersedekah dengan sedekah selain harta ya. Karena kalau sedekah dengan harta enggak semuanya mampu. Barakofikum. Sedangkan kita sangat membutuhkan pahala sedekah. Karena pahala sedekah ini adalah amalan yang bisa membebaskan seseorang dari azab neraka. Itulah sebabnya mereka-mereka yang menyesal pada hari kiamat nanti ketika dihadapkan di hadapan mereka neraka, mereka meminta kembali ke dunia untuk bersedekah. Jadi disebut secara khusus untuk sedekah. Kenapa? Ternyata sedekah ini adalah amalan utama yang bisa membebaskan orang dari api neraka. Nah, tentunya dia matinya mati muslim ya. Kalau kafir, walaupun sedekah atau apa, gak bisa bebas dari neraka, ya kan? Tapi kalau matinya muslim, dosanya banyak, kemudian divonis masuk neraka, nah itu bisa bebas. Kalau dia punya pahala sedekah. Sehingga saat itulah rame-rame menyesal dan berharap bisa kembali ke dunia untuk bersedekah agar tidak dimasukkan dalam neraka. Nah, selama kita masih diberi kesempatan hidup, nah, maka hendaklah kita gemar bersedekah. Tidak semata-mata membantu orang lain, tetapi sedekah ini bisa menjadi sebab kita dibebaskan dari azab neraka. Ini yang paling penting. Dan kalau sedekah itu berupa harta, kasihan yang miskin-miskin, ya. Nah, alhamdulillah sedekah itu tidak hanya sebatas dengan harta, bisa dengan macam-macam ibadah. Tasbih sedekah. Satu ucapan tasbih itu sudah dianggap sedekah ya. Subhanallah. Itu sedekah. Dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Satu kali tahmid alhamdulillah itu sudah dianggap sedekah. Dan pahalanya bisa 10 kali lipat. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Pahalanya bisa 10 kali lipat. Setiap bacaan takbir Allahu Akbar bernilai sedekah. Bisa dibalas 10 kali lipatnya. Nah. Memperbanyak zikir nilainya sedekah. Mengajak orang berbuat baik sedekah. Mencegah kemungkaran sedekah. Nah. Kalau males gerak, males bicara, sariawan maksudnya. Dah sholat duha saja 2 rakaat. Semuanya tadi terwakili dengan keutamaan sholat duha. Jadi sholat duha itu keutamaannya diantaranya ialah bernilai sodakoh, mewakili semua sodakoh, persendian kita dan anggota badan kita. Nah kalau sholat duhanya iya, yang itu juga iya, masya Allah, tambah banyak pahala sodakohnya, ya. Dan ini diharapkan bisa mencegah dan membentengi kita dari azab neraka. Ingat, azab neraka gak bisa ditebus dengan dunia seisinya, gak bisa ditebus dengan harta dan anak-anak. Gak ada istilah badal azab, gak ada. Ya, anaknya banyak, kamu yang paling nakal, ya wis, kamu yang ganti api masuk neraka biar api selamat, ya. Naam, gak ada istilah badal azab, juga ada. Nah, harta yang banyak gak bisa, hanya sedekah. Nah, taib. Hadis berikutnya yang ke-1142. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat duha 4 rakaat, kemudian menambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat duha yang pertengahan itu 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat itu minimal, ya. Pertengahan 4 rakaat. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Maksimal, menurut hadis ini, tidak ada batasnya. 6 rokaat, 8 rokaat, 10 rokaat, 12 rokaat. Yang penting genap. Ini menurut sebagian ulama, tidak ada batas maksimal. Sepuasnya, secapeknya, yang penting genap. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa yang paling banyak ialah 12 rakaat. Karena riwayat-riwayat yang menunjukkan sholat duha yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, itu kebanyakan 8 rakaat. Ini yang sahih. Ada yang diperselisihkan, tapi sampai 12 rakaat. Sehingga menurut sebagian ulama, hadis yang umum tadi menambah sesukanya, ditahsis, dikhususkan dengan riwayat-riwayat yang ada. Ya, ini 8 sampai 12 rakaat maksimal. Tapi sebagian ada yang mengatakan itu tidak pengkhususan, itu adalah ala sabilil mithal. Contoh penambahan lebih dari 4 rakaat yang pernah diamalkan Nabi. Sehingga seandainya lebih dari itu enggak masalah. Karena jelas lafadznya umum. Wa yazidu masya Allah. Boleh ditambah sesukanya. Nah, tapi perlu diingat, yang paling penting adalah istiqomah, konsisten, ya. Nah, manusia itu punya sifat yang sangat jelek. Apa itu? Malas. Sudah umat malasnya. Nah, ini malas gerak, ya. Nah, jangankan sholat duha, ngambil makan, ngambil minum malas. Hanya lebih baik gak makan, ya. Jangankan makan minum, berdiri dari kasurnya saja malas. Apalagi sholat duha. Ketemu penyakitnya ini ya sudah. Oleh sebab itulah yang paling penting ialah konsisten, istiqomah, ya. Dua rakaat rutin itu bagus. Kalau sudah dianggap terbiasa, dah naik level 4 rakaat, begitu pelan-pelan naiknya, ya. Nah, insyaallah ini fadilahnya besar. Kesempatan jangan disia-siakan, ya. Nah, anak-anak kita diajari demikian supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya yang ke 1143. Wa an ummi Hani Fakhitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu falamma faragha min ghuslih shalla 8 raka'at wa dhalika duha muttafaqun alaih wa hadha mukhtasar lafzi ihda riwayati Muslim. Dari Ummu Hanik Fakhitah bintu Abi Thalib radhiyallahu anha berkata, aku pernah pergi menemui Rasulullah SAW pada peristiwa Fathu Makkah. Menjumpai beliau sedang mandi. Ketika selesai mandi, beliau sholat 8 rakaat, yakni sholat duha. Muttafaqun alaih. Ini adalah ringkasan lafaz salah satu riwayat Imam Muslim. Nah, Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, saat itu Nabi sholat duha di rumahnya Ummu Hani. Nah, sholat 8 rakaat, dua salam. Seperti dalam riwayat Ibnu Huzaimah, wa yusallimu min kulli ra'atain. Beliau salam setiap 2 rakaat. Ini menunjukkan jumlah rakaat yang paling banyak menurut riwayat yang sahih. Adapun yang 12 rakaat itu riwayatnya diperselisihkan. Nah, sehingga ada yang menyimpulkan paling banyak 8 rakaat atau 12 rakaat. Ada yang kemudian berpandangan itu bukan pembatasan, boleh lebih dari itu dengan dalil wa yazidu masya Allah. Nah, taib. Nah. Ada pertanyaan, apakah sholat witir selalu dengan doa kunut witir? Tidak. Jadi kunut witir itu tidak harus dilakukan setiap kali sholat witir. Nah. Jadi kadang-kadang pakai kunut witir, kadang-kadang tidak. Dulu saat saya sekolah umum, ada program sholat duha berjamaah tiap pagi sebelum KPM dimulai. Apakah ini sesuai dengan sunnah? Sholat duha secara umum sunnah, tapi pelaksanaannya dengan berjamaah tiap hari ini yang tidak disunahkan, ya. Karena Rasulullah mengerjakannya sendiri-sendiri. Seandainya sunnah, Rasulullah ngajak para sahabat jamaah, ya. Nah, jadi walaupun dengan niat agar terbiasa sholat duha, tapi tidak dikerjakan berjamaah. Tidak suruh sholat sendiri-sendiri, ya. Nah, kalau dikumpulkan jadi satu jamaah, dipimpin satu imam tiap hari, itu butuh dalil khusus. Dan tidak ada dalil tentang masalah itu. Jadi, patokannya atau kaidahnya, kalau sholat dilakukan oleh Rasul sendiri-sendiri, enggak dilakukan dengan jamaah, maka kita lakukan sendiri-sendiri, enggak jamaah. Kalau diperintahkan jamaah, ya kita jamaah, jangan malah sholat sendiri. Duhanya jamaah, sholat fardunya sendiri-sendiri. Nah ini, di rumah lagi, ini dalilnya perasaan, ya. Jadi kalau dikatakan sesuai dengan sunnah, tidak sesuai, ya, menyelisih sunnah. Nah, bukan berarti kita menentang sholat duhanya, tapi yang disorot atau dianggap tidak sesuai dengan sunnah itu dilaksanakan dengan berjamaah tiap hari. Nah, sebelum tidur saya sholat witir. Ternyata saya bangun sebelum subuh. Bolehkah witir lagi? La witroni fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi Anda tidak perlu witir lagi. Cukup sholat tahajud tanpa witir. Karena witirnya sudah dilakukan sebelum tidur. Nah, apa bedanya sholat duha dengan sholat syuruk? Sholat syuruk itu adalah sholat dua rakaat. Ketika matahari pertama kali terbit dan tinggi satu tombak, dilaksanakan bagi mereka yang selesai sholat subuh, kemudian berzikir atau taklim, kemudian setelah matahari terbit dan meninggi satu tombak, dia melaksanakannya dua rakaat. Itu adalah sholat duha, ya, sama, cuma dilaksanakan ketika syuruk. Sehingga diistilahkan dengan sholat syuruk, sholat duha yang dilakukan di awal waktunya. Nah, dan ini disyariatkan untuk mereka yang sholat jamaah di masjid, sholat subuh, setelah itu duduk sambil menunggu syuruk tadi, ya. Nah, ini keutamaannya sama dengan apa ini? Pada haji. Nah, tapi bukan berarti dianggap telah haji, keutamaannya sama, ya. Baik. Apa maknanya matahari setinggi tombak? Bagaimana cara mengukurnya dikira-kirakan? Tak bisa diukur jarak jauh, ya, dikira-kirakan. Kita kan punya tombak, ya, dikira-kirakan habis terbit matahari dilihat, oh sudah agak naik, ya. Nah, kalau masih belum naik berarti masih belum, harus lihat naik dikit, ya. Nah, dikitnya seukuran kira-kira satu tombak dikira-kirakan. Nah, dimulainya sholat duha setelah matahari meninggi setinggi tombak berdasarkan keterangan sebebas itu semin adalah 15 menit setelah matahari terbit. Namun keterangan lejna da'imah 5 menit setelah terbit. Kami membuktikan di lautan keterangan lejna da'imah lebih sesuai dengan keterangan satu tombak. setelah terbit, bagaimana bisa mengkompromikan khilaf ini? Wah, ini ada dua penjelasan tadi. Semuanya adalah ijtihad. Kira-kira. Nah, jadi gak harus tepat pas. Kira-kira. Alhamdulillah. Hanya disuruh ngira-ngira. Nah, kalau disuruh mengukur betulan susah ya. Nah, jadi kalau dikasih kemudahan, ambillah yang mudah itu. Gak usah kemudian takaluf memberat-beratkan diri, ngukur ya. Mencari tempat untuk ngukur matahari. Nah, apakah dianjurkan membaca surat ad-duha dan as-syams saat salat duha? Tidak ada kekhususan. Artinya boleh surat apapun ya. Ini kenapa kok ada yang mengamalkan ya untuk pantas-pantasan. Ad-duha, as-syams, matahari. Ya. Nah, ini dalilnya ialah pantas-pantasan. Perasaan ya. Kalau memang suka ya enggak apa-apa, tapi kalau diniati itu adalah sunnah, enggak ada sunnahnya ya. Rumah saya banyak nyamuknya, Ustaz. Kalau sholat nyamuknya ikut ngeroyok, terpaksa saya sholat di dalamnya selambu sambil duduk. Gimana pendapat Ustaz? Naam. Sholat sunnah boleh sambil duduk ya. Naam, tapi pahalanya separuh dengan berdiri. Seperti mager. Malas gerak. Ya, mager, malas gerak. Naam. Kagak nyamuk. Disemprot, Mas. Ya, nah. Pakai Baygon. Biar nyamuknya mati, ya. Nah. Ini kok masih ada ya zaman sekarang tidur pakai kelabu ya. Nah. Saya mengalami itu ketika masih kecil ya. Nah, umur-umur 6 tahun, 7 tahun itu. Sekarang sudah enggak ada yang pakai kelambu gitu, ya muji jujuran ya. Nah, nyamuknya terkenal banyak ya. Nah, ya sudah tinggalkan ruangan itu ke ruangan yang lain ini ya. Bisa kalau memang betul-betul jujuran, ya masjid saja ya. Nah, sehingga nyamuknya tak terlalu ya. Alhamdulillah sekarang tak terlalu. Dulu awal-awal jujuran itu tempat duduk saya ini juga banyak nyamuknya. Sekarang alhamdulillah. Ya, nah, cara nyamuk. Apakah dari riwayat yang menjelaskan bahwa salah satu fadilah salat duha adalah melapangkan rezeki? Nah. Ya, semua amalan ketaatan itu bagian dari takwa, ya. Nah, takwa inilah yang menjadi sebab Allah lapangkan rezeki. Nah, wa may yattaqillah, para siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar dari kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Termasuk ketakwaan adalah rajin sholat duha. Hal begitu ya. Tapi kalau khusus duha ya, na'am. Karena sholat duha itu disebut dengan sholatul awabin. Sholatnya orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Yang selalu tobat kepada Allah. Cirinya orang yang bertakwa. Ya. Nah, kalau ada yang rajin sholat duha, mesti sholat fardunya bagus. Nah, sholat fardunya mesti bagus. Karena sholat duha itu saat-saat orang yang suka begadang malam malas. Ya kan? Subuh tidur, bangun duhur. Nah, karena begadang malam. Ini cirinya orang yang ketakwaannya kurang. Tidak memanfaatkan waktu-waktu fadilah. Nah, begitu ya. Ya boleh-boleh. Siapa yang ngelarang? Mau tidur sepuasnya monggo. Tapi saat itu adalah ada waktu-waktu utama ya. Nah, sehingga sholat duha itu biasanya yang melakukan orang yang rajin ibadah ya, pasti sholat fardunya bagus. Saya seorang ibu, alhamdulillah masuk tahun keempat taklim salaf, alhamdulillah, masya Allah, berkofik. Saya punya dua anak, sudah dewasa, usia 25-27, alhamdulillah sudah kerja. Bagaimana saya meACC calon menantu kedua anak, mengingat mereka masih belum ngaji salaf. Syarat-syarat apa saja yang harus saya ajukan ke kedua anak saya? Ya ini anaknya sendiri belum taklim salaf, biasanya menantunya juga sama. Belum taklim, nggak berani cari calon yang sudah rajin ngaji, apalagi pakai cadar, wah, nggak berani. Tanya resiko. Jadi memang seperti itu ya. Allah takdirkan pernikahan itu dilakukan oleh laki perempuan yang sekufu. Ngaji ya sama ngaji, enggak ngaji biasanya milih juga yang enggak ngaji ya. Ini hukum aghlab keumuman ya. Jangan bilang ada Ustaz gak ngaji tapi dapat akhwat yang ngaji, itu syad, jarang. Ujung-ujungnya bisa. Ya. Yang akhwatnya tambah lama, tambah gak tahan. Suaminya gak ngaji, gak sholat, gini. Minta cerai. Ya. Atau sebaliknya, laki-lakinya ngaji. Perempuannya gak ngaji ya, nanti tak suruh pakai cadar ngaji, ternyata gak semudah itu, tambah lama tambah buka bajunya, asalnya pakai kerudung kecil, kerudung kecilnya dibuang pakai rambut, asalnya pakai baju lebar dibuang, ganti yang lebih apa ini, lebih mini, kenapa Surabaya panas. Nah, hanya yang laki-laki yang sudah ngaji gak tahan ya, susah diatur ya. Nah, daripada nanti tambah lama tambah menjadi-jadi, dilepas ya. Oleh sebab itulah untuk ibu yang bertanya tadi, banyak-banyak mendoakan hidayah taufik untuk anaknya yang masih belum ngaji ya, supaya mereka benar-benar mau ngaji kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika nanti waktunya nikah mereka diarahkan untuk dapat yang sekufuk tadi secara agama ya. Nah, sama-sama ngajinya biar rukun harmonis ya. Nah, begitu. Tapi kalau belum ngaji dua-duanya mau dikasih syarat-syarat ketat yo. Tadi itu resikonya. Saya mau mantu yang pakai cadar. Kalau enggak, ibu enggak ridho. Nanti malah lari ya anaknya itu ya. Nikah di KUA sendiri enggak pakai orang tua. Sama pujaan hatinya. Jadi intinya adalah doakan hidayah. Doakan taufik, ya apalagi doa ibu kepada anaknya itu mustajab. Memohon kepada Allah, dibukakan hati mereka, ya. Nggak usah putus asa. Kalau ternyata qadarullah, anaknya sudah langsung minta nikah, dan sudah ada calonnya, ya itulah resikonya. Ya, daripada nanti zina. Itu mengambil mafsadah yang paling ringan. Ibu ini taklim pakai cadar, masa membolehkan anaknya menikah sama wanita yang enggak pakai kerudung, Bu? Kenapa, Bu? Dawuh anakku sendiri juga awam. Ya kan? Ya kalau dilarang anaknya nanti malah apa ini? Nekat zina dulu biar diizinkan, ya. Nah ini madarat. Tapi sebelum terjadi tadi diusahakan dulu ya, didoakan supaya mendapat hidayah, dapat taufik ya. Banyak yang berhasil. Bismillah ya, jangan putus asa. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.